Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakum Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karimi Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karya As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dengan mengkaji Suratul An'am ayat yang ke-143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samaniyata azwaj. 8 pasang binatang ternak. Minadh-dha'nitsnain. Dari kambing domba 2 pasang. Wa minal ma'zisnain. Dari kambing kacang 2 pasang. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Katakanlah, apakah 2 kambing jantan Allah haramkan ataukah 2 kambing betina? Ammastamalat alaihi arhamul unsayain. Ataukah Allah telah mengharamkan yang dikandung di dalam rahim 2 kambing betina itu? Nabbi'uni bi'ilmin. Berilah kabar kepadaku dengan ilmu. In kuntum shodiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ayat berikutnya 144. Wa minal iblis nain. Dan dari unta 2 pasang. Wa minal bakori isnain. Dari sapi 2 pasang. Qul adzakaraini haram amil unsayain. Katakanlah, apakah 2 ekor unta dan sapi jantan itu Allah haramkan, ataukah 2 ekor yakni unta betina dan sapi betina yang Allah haramkan? Ammastamalat alaihi arhamul unsayain. Ataukah Allah mengharamkan yang dikandung di dalam rahim 2 ekor binatang betina, yakni unta betina dan sapi betina? Am kuntum syuhada'a. Ataukah kalian berani menjadi saksi? Id wassakum wau bihada. Ketika Allah mewasiatkan kalian tentang hal ini. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berani berbuat dusta atas nama Allah? Liyudhillan nasa bighairi ilm. Untuk menyesatkan umat manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Qala Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, wa hadhil an'am allati imtannallahu biha ala ibadihi wa ja'alaha kullaha halalan thayyibah. Binatang-binatang ternak yang Allah karuniakan untuk hambanya dan Allah jadikan semuanya halal dan baik untuk dimakan. Fassalaha bi annaha thamaniyata azwaj min adh-dhakri ithnain dhakarin wa unsa wa min al-ma'di ithnain kadzalik fahadihi arba'ah kulluha dakhilatun fi ma ahallallah la farqa baina syai'in minha. Allah kemudian merinci binatang ternak itu. Ada 8 pasang. Ya, yang dianggap binatang ternak dalam syariat itu ada 8 pasang. Dari ad-dhon, yakni kambing domba. Kambing jenis domba, ya, yang banyak bulunya itu, ya. Naam. 2 pasang, yakni jantan dan betina. Dari kambing kacang. Kambing kacang itu yang enggak ada bulunya, ya. Naam. Ekornya juga pendek, nampak. Cuma telinganya lebar. 2 pasang, jantan dan betina. Ini berarti 4 pasang. Berarti apa ini? 4, ya. Ini berarti apa ini? 4. Semuanya termasuk binatang yang Allah halalkan. Dan tidak ada perbedaan sedikit pun di antara 4 binatang ternak tadi. Faqul lihaula'il mutakallifin alladzina yuharrimuna minha syai'a duna syai' au yuharrimuna ba'daha 'alal inasi duna dzukuri mulziman lahum bi adami wujudil farqi baina ma abahu minha wa harramu. Adzakaraini min adz-dzani wal ma'zi harrama Allah falastum taquluna bidzalika wa tatrudunahu. Katakan kepada orang-orang kafir yang suka membikin-bikin aturan yang memberatkan, yang mengharamkan sesuatu dan tidak yang lainnya, atau mengharamkan sebagian, yakni yang betina bukan yang jantan, dengan meminta komitmen mereka bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang mereka halalkan dan apa yang mereka haramkan. Apakah memang 2 ekor yang jantan dari kambing domba dan kambing kacang telah Allah haramkan? Maka pasti kalian tidak akan berani berkata demikian dan kalian akan membantahnya. Amil unsayaini haramallahu madz-dzani wal ma'zi falaysa hadza qaulukum. Ataukah 2 ekor yang betina Allah haramkan baik dari kambing domba atau kambing kacang? Maka tentu ini bukan ucapan kalian. La tahrimal dhukuril khullas walal inas khullas minas sinfain. Tidak ada pengharaman untuk yang jantan secara murni, juga tidak ada pengharaman untuk yang betina secara murni dari 2 golongan kambing tadi. Baqiyah, idza kana rahmu mustaminan ala dzakarin wa unsa aw ala majhulin faqala am tuharrimuna mastamalat alaihi arhamul unsayain ay unsa dhani wa unsa al-ma'zi min ghairi farqin baina dzakarin wa unsa falastum taquluna aidan bihadzal qaul. Tersisa pertanyaan lagi, jika ada dalam kandungan hewan ternak yang mencakup binatang yang jantan dan betina atau yang tidak diketahui jenis kelaminnya, apakah kalian juga mengharamkan apa yang dikandung dalam rahim dua ekor kambing betina, yakni kambing domba yang betina dan kambing kacang yang betina, tanpa ada perbedaan antara yang jantan dan betina? Kalian juga tidak akan berani berkata dengan perkataan ini. Fa idza kuntum la taquluna bi ahadi hadhil aqwali salasah allati khusyiratil aqsamul mumkinatu fi dhalik fa ila ay syai'in tadhhabun. Kalau kalian enggak berani berkata dengan salah satu dari tiga ucapan ini yang mana pembagiannya telah dibatasi seperti itu, maka pendapat apa yang kalian ikuti? Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shodiqin fi qaulikum wa da'wakum. Beritahukan kepadaku dengan ilmu jika kalian adalah orang yang jujur dalam ucapan dan pengakuan kalian. Wa minal ma'lumi annahum la yumkinuhum ay yaqulu qawlan sa'igha fil aqli illa wahidan min hadhil umur salasa wa hum la yaquluna bi syai'in minha. Sudah kita ketahui bahwa mereka tidak mungkin untuk mengucapkan perkataan yang dibolehkan menurut akal kecuali dengan salah satu dari tiga perkara ini. Mereka juga enggak berani sedikit pun mengucapkannya. Wa innama yaquluna inna ba'dhal an'ami allati yastalihuna 'alayha istilahat min indi anfusihim. Mereka hanya berani mengatakan sesungguhnya sebagian binatang ternak yang mereka istilahkan dengan istilah-istilah menurut kemauan mereka sendiri. Haramun alal inas duna dzukur. Ini haram bagi wanita, tapi bukan untuk laki-laki. Au mukharama fi waqtin minal awqat, atau haram di waktu-waktu tertentu saja. Au nahwi dzalika minal aqwal, atau ucapan yang semacam itu. Alati yu'lamu ilman la syakka fih anna masdaraha minal jahlil muraqab wal uqul al muhtallah al mukharifah wal ara'il fasidati fa anna allaha ma anzala bima qaluhu min sultanin wala lahum alai hujjah wala burhanun. Maka dapatlah diketahui tanpa ragu sumber pendapat orang-orang kafir tadi adalah kebodohan yang bertingkat dan akal yang penuh dengan penyimpangan dan pendapat yang rusak. Sungguh Allah tidak pernah menurunkan bukti untuk ucapan mereka, dan mereka juga tidak punya hujjah dan alasan yang kuat. Summa dzakara fil ibil wal baqar misla dzalik. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang masalah unta dan sapi seperti itu. Falamma bayyana butlana qawlihim wa fasadihi wa fasadahu qala lahum qala la khilata lahum fil khuruji min na'am man tabi'athu illa fitiba'i syar'illah am kuntum syuhada id wassaqum Allah ay lam yabqa alaikum illa da'wah la sabila lakum ila sidqiha wa sihhatiha. Ketika Allah menjelaskan kebatilan ucapan mereka dan rusaknya. Allah berkata kepada mereka ucapan yang mereka tidak mungkin lagi untuk bisa keluar menolak kecuali harus mengikuti syariat Allah. Yakni apakah kalian menjadi saksi ketika Allah mewasiatkan kepada kalian tentang masalah ini? Tidak tersisa bagi kalian kecuali cuma pengakuan saja. Tidak ada jalan bagi kalian untuk membenarkannya. Wahai antakulu, inna Allah wassana bidalik, wa auha ilayna kama auha ila rasulih. Yakni kalian berkata, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kami atas hal itu. Dan mewahyukan kepada kami seperti yang diwahyukan kepada para rasul. Bal auha ilayna wahyan mukhalifan lima ja'at ilaihi rasul. Wa nuzilat bihil kutub. Dan telah mewahyukan kepada kami wahyu yang berbeda dengan yang didakwakan oleh para rasul dan yang diturunkan dalam Alkitab. Wa hadza iftira'un la yajhuluhu ahad. Ini merupakan perbuatan mengada-ngada yang tidak seorang pun yang buta dalam masalah itu. Wa li hadza qala faman adlam man iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilmin ai ma'a kadibihi waftira'i 'ala Allah qasduhu bidzalik idlalu ibadillah an sabilillah bighairi bayyinatin minhu wala burhanin wala aqlin wala naqlin inna Allah la yahdil qaumadh dhalimin alladzina la iradata lahum fi ghairi dhulmi wal ju'i wal iftira' 'ala Allah. Oleh sebab itulah Allah berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berani mengada-ngadakan dusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Di samping itu, berani berdusta atas nama Allah, tujuan utama mereka ialah menyesatkan hamba Allah dari jalan Allah tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa akal dan tanpa nas. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim, yang tidak ada keinginan kecuali untuk zalim, jahat dan berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-143 sampai 144 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, binatang ternak dalam syariat ada 8. Yang pertama ialah adh-dhanu adh-dhakar, kambing jenis domba jantan. Yang kedua adh-dhanul unsa, kambing jenis domba yang betina. Yang ketiga al-ma'zu dzakar, kambing jenis kacang jantan. Yang keempat al-ma'zul unsa, kambing jenis kacang yang betina. Yang kelima al-ibil dzakar, unta jantan. Yang keenam al-ibilul unsa, unta betina. Yang ketujuh al-bakor zakar, sapi jantan. Yang kedelapan al-bakor unsa, sapi betina. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, semua binatang ternak yang disebut di atas hukum asalnya ialah halal tanpa rincian. Nah, makan kambing domba halal, makan kambing kacang halal, makan unta halal, makan sapi halal, baik yang jantan maupun yang betina. Yang ketiga, zakat binatang ternak hanya berputar pada 8 tadi. Ya. Jadi binatang ternak yang ada zakatnya hanya berputar pada 8 jenis tadi, ya. Kambing, domba, kambing, kacang, jantan betina, unta jantan betina, sapi jantan sapi betina. Kalau nisab kambing, baik kambing domba maupun kambing kacang, nisab zakatnya ialah 40 ekor kambing, ya. Zakatnya 1 ekor. Kalau nisabnya unta, 5 ekor unta. Ya. Zakatnya 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor unta, ya. Nah, 5 zakatnya 1 ekor unta. Udah lumayan, ya. Kalau sapi, nisabnya berapa ekor? Enggak tahu, ini bab zakat ini, ya. Berapa nisabnya sapi? Enggak sampai bab zakat ini, ya. Harus segera, ya. Nah, berapa nisabnya? Kalau unta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Nah, kalau sapi, nah, saya, kalau sapi, nggak tahu, ah, sapi, nah, maksud sapi nisabnya, ah, ini soalnya bukan para peternak ini, ya. Nah, jadi nggak pernah mikir zakat, ya. Nah, tapi mikir dapat zakat, barakallahu fikum, ya. Nah, berapa nisabnya sapi, ah, yang sudah lama di sini kan pernah ikut, ya. Barfikum. Udah. Hah? 7. 7 ekor. Zakatnya? Zakatnya 1. Belak patungan sapi 7 ekor, ya. Enam, eh, 7 ekor, 7 orang untuk korban sapi 1 bisa patungan 7 orang. Barkofiko. Kalau nisabnya sapi 10 ekor, eh? 10 ekor. Zakatnya? 1 ekor kambing. Hah? Eh? Eh. Ekor. Nah. Berapa nisabnya sapi? 20 ekor. 6. Zakatnya? Satu. Satu kambing, satu unta, satu sapi. Eh? Kambing. Wah, tem suka kambing, ya? Nah. Lah, barfikum. Saya sekali-kali tak tanya ya. Nah. Tapi jawab ya. Nah. Taib Abu Sufwan. Ustaz. Ah. Taib. Nah, belakang itu, belakang. Ini sopnya sapi. Nah, malu. Ini sopnya sapi. Hah? 30 ekor. Iya. Zakatnya? Satu ekor sapi. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau sapi, sapi. Kalau unta, 5 ekor tadi itu kambing. Selanjutnya nanti ada untanya. Barakallahu fikum ya. Nisab zakat sapi 30 ekor. Zakatnya 1 ekor. Barakallahu fikum. Ya? Paham ini? Nah, jadi ini enggak semata-mata mengenal macam-macam binatang ternak, tapi ada hukum syariat di dalamnya. Barakallahu fikum. Halal haramnya, na'am, jelas halal yang ini. Kemudian masalah zakat juga muter-muter soal kambing, sapi, unta. Na'am. Kemudian binatang tersebut pula yang dibolehkan untuk udhiyah. Faedah. Binatang ternak jenis itulah yang dibolehkan untuk apa ini? Udhiyah. Penyembelian hewan korban. Nah. Ya. Boleh jantan. Boleh yang betina. Yang dipakai untuk udhiyah. Penyembelian hewan apa ini? Korban. Barakallahu fikum. Ngerti? Taib. Masih ingat umur-umur binatangnya? 6. Kalau kambing jenis adzan, jenis domba, itu umur minimal boleh disembelih sebagai udhiyah, penyembelihan hewan korban. Berapa? 6 tahun. Ya. Ini soalnya kalian menanti kiriman bagian hewan korban ya. Nah, ya. Ini. Jarang korban, barakallahu fikum, sehingga kurang perhatian dalam masalah itu, ya. Naam. Kalau ngeroyok rame-rame, naam, barakallahu fikum. Tapi kalau korban, nah ini. Kalau enggak sering-sering korban, lupa, ya. Naam. Barakallahu fikum. Kalau binatangnya kambing jenis doan, domba, itu umur minimalnya berapa? Boleh disembelih sebagai udhiyah. Enam bulan. Baik. Kalau kambing jenis almas, kacang, minimal umurnya? Setahun, barakallahu fikum. Ya. Kalau sapi, umur minimalnya? Berapa? Apa? Oh, ketuaan. Terlalu tua. Berapa? Sapi? Berapa? Berapa? 2 tahun ya. Kalau unta berapa? 6. Kalau unta 4 tahun. Wah, wow, ketuaan. Pak Kepekup ya. Nah, minimal umur minimal boleh dijadikan sebagai binatang umbria. Eh? 5 tahun. Wah, wow, 5 tahun. 4 tahun tua, 5 tahun ya. Tambah lebih tua lagi ya, Allah mustaan. Barakatikum. Nah, berapa tahun? Kalau entah? Nah. Ya? Apanya 3? Eh? 3? Jadi antara sapi sama unta itu sama. Barakallahu ya. Jadi genep 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ya. Nah. Barakallahu. Namanya 3 jalan ya. 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Barakallahu. Itu penting itu. Jadi jangan asal digorok tewas begitu ya. Udhiyah lain kalau untuk nyate rame-rame. Barakallahu ya. Kalau untuk nyate rame-rame pilih saja kambing cempe. Ya. Yang memang anaan ya. Nah, itu bagus, empuk, enak ya. Nah, tapi kan udhiyah harus dengan menggunakan apa ini? Usia. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Larangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Larangan mengharamkan apa yang Allah halalkan dari binatang ternak. Karena itu termasuk kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. 6. Faedah berikutnya. Larangan berdusta atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk tindakan yang paling zalim. Masuk di dalamnya ialah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu termasuk dalam bab berdusta atas nama Allah tanpa ilmu, sehingga disebut kedzaliman yang paling zalim. 6. Faedah berikutnya. Yang menyesatkan manusia tanpa ilmu disebut orang yang memiliki 2 kebodohan. Kebodohan terhadap kebenaran dan kebodohan telah mendzalimi orang lain dan menyesatkannya. Taib. Di sini ada pertanyaan. Apakah diwajibkan bagi makmum membaca Al-Fatihah? Dan apakah ada keutamaan berdoa setelah azan? Dan apakah ada batasan jumlah mengucapkan astaghfirullah? Yang pertama, bahwa membaca Al-Fatihah setiap rakaat termasuk rukun sholat. Ya. Jika sholatnya sendirian atau menjadi imam. Adapun jika menjadi makmum maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika imam membaca jahr. Ada yang mengatakan bacaan imam menjadi bacaan makmum, sehingga makmum cukup diam. Ada yang mengatakan bahwa makmum juga membaca Al-Fatihah, tapi dengan suara yang pelan. Barakallahu fikum. Yang kedua, keutamaan berdoa setelah adzan ialah waktu mustajab. Artinya, doa ketika itu sering dan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada batasan dalam mengucapkan astaghfirullah, ya. Semakin banyak mengucapkan astaghfirullah, semakin bagus, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.